Mitra Bisnis, di tengah bertiupnya berbagai informasi atas keberhasilan Indonesia dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, serta bertambahnya jumlah warga kelas menengah di tanah air, beberapa hari lalu kabar duka disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanah Papua, yang menyebutkan, sejak November tahun lalu hingga Maret kemarin, 95 orang warga Kabupaten Tabrau di Provinsi Papua telah meninggal dunia akibat kelaparan dan gizi buruk serta tak tersedianya sarana kesehatan. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat masalah ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut Bapak seberapa mengkhawatirkan persoalan di negeri ini jika kita melihat fakta masih ada warga kita yang menjadi korban kelaparan serta gizi buruk? Oh iya, tapi sebetulnya itu kan sudah lama berlangsung. Cuma mungkin di Papua sekarang ini terberitakan bahwa di kantong-kantong kemiskinan seluruh Indonesia terjadi mati kelaparan itu sudah lama. Ya, mereka terlupakan sama sekali. Nah, itu yang juga sering telah saya katakan sebelum Anda katakan Papua ini, Metro itu sempat selama 2 minggu menayangkan betapa anak-anak kecil mati kelaparan di Indonesia seperti yang terjadi di Ethiopia, di negara-negara Afrika. Nah, tapi setelah itu lalu tidak ditayangkan lagi sampai hari ini. Tapi Pak, bukankah kondisi ini sangat ironis mengingat di era otonomi seperti sekarang, kelaparan dan gizi buruk justru terjadi di tanah Papua yang sangat kaya dengan hasil alam? Ya, tetapi kan di sana sejak tahun 67 sudah diserahkan kepada asing eksploitasinya. Dan asing yang bereksploitasi di sana tidak berurusan dengan penduduk setempat. Mereka berurusannya ketika itu sebelum reformasi dengan pemerintah pusat, lalu setelah reformasi dengan pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerahnya itu adalah bupati, jadi orang yang berkuasa. Nah, dalam alam yang demoralisasi dan korupsi seperti ini, kan kita tahu sendiri, jadi tidak ada yang tidak untuk kepentingannya sendiri. Lantas, apakah masalah ini hanya murni kesalahan dari pemerintah daerah? Sebetulnya ya pemerintah daerahnya pada saat ini yang tidak semata-mata pemerintah daerah. Ini kan seluruh sistem politiknya yang salah. Jadi bahwa reformasinya di demokrasi dan reformasinya dibeginikan sampai kebablasan seperti ini, itu ya semua yang salah. Oleh karena ini kan atas dasar undang-undang disetujui oleh DPR dan lain. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.